Buku Meditasi karya Marcus Aurelius. Buku ke-7. 1. Ini adalah kejahatan. Ini adalah apa yang sering kau lihat, dan kau harus selalu memiliki pikiran ini pada apapun yang terjadi, bahwa aku telah sering melihat ini sebelumnya. Umumnya dimanapun kau melihat, kau akan menemukan hal yang sama. Sejarah kuno, lebih baru, dan modern penuh dengan kejahatan. Kota-kota dan rumah tangga penuh kejahatan sekarang. Tidak ada yang baru, semuanya klise, semuanya cepat berlalu. 2. Prinsip-prinsipmu adalah makhluk hidup. Bagaimana lagi semuanya bisa dimatikan, kecuali oleh kepunahan gagasan yang menjawabnya. Dan tentang kembali menyala, tergantung padamu. Aku mampu membentuk prasangkaku tentang kejadian ini. Kalau mampu, mengapa kesulitan? Semua yang berada di luar pikiranku tidak ada hubungannya dengan pikiranku. Pelajari ini dan berdiri tegak, kau bisa hidup sekali lagi. Lihat kembali semuanya, sebagaimana kau melihatnya dahulu. Disinilah hidup dimulai kembali. 3. Kekosongan dari kemegahan pawai. Sandiwara di atas panggung, kawanan domba dan hewan ternak, pertunjukan perang berkuda, tulang yang dilempar ke anjing, remah-remah yang dilempar ke kolam ikan, semut-semut yang bekerja keras dan mengangkut beban, ketergesaan tikus-tikus yang ketakutan, boneka tali yang menari-nari. Di antara semua ini, kau harus tetap harus bisa bertoleransi. Jangan mendengus. Namun, ingatlah bahwa nilai diri seseorang diukur oleh nilai dari apa yang dihargainya. 4. Dalam percakapan, seseorang harus memahami dengan saksama apa yang didiskusikan dan berusaha memahami apa yang terjadi. Di kasus kedua, melihat seketika ke arah mana percakapan itu menuju. Di kasus pertama, menangkap dengan baik apa yang dimaksud. 5. Apakah pikiranku cukup untuk tugas ini atau tidak? Jika iya, aku menggunakannya untuk tugas sebagai instrumen yang diberikan padaku oleh keseluruhan. Jika tidak, aku menyerahkan pekerjaan ini, jika menjadi tanggung jawabku, kepada seseorang yang lebih mampu mengerjakannya atau melakukan yang terbaik yang aku bisa. Meminta bantuan seseorang untuk bekerja sama dengan pikiran yang mengarahkanku bisa mencapai kebutuhan dan manfaat masyarakat pada saat ini juga. Apapun yang kulakukan, baik oleh diri sendiri maupun bersama yang lain, harus dilakukan dengan fokus tunggal ini, yaitu manfaat dan keselarasan bersama. 6. Betapa banyak yang dulunya terkenal, kini terlupakan, dan betapa banyak yang menyanjung mereka, kini sudah lama tiada. 7. Jangan malu meminta bantuan. Sudah menjadi kewajibanmu untuk melaksanakan tugas yang diberikan, seperti tentara di medan perang. Lalu, bagaimana jika kau pincang dan tidak bisa memanjat benteng sendirian, tetapi bisa dilakukan atas bantuan orang lain? 8. Jangan mencemaskan masa depan. Kau akan menemuinya jika memang harus, dengan memiliki akal yang sama dengan sekarang kau terapkan pada saat ini. 9. Semua hal saling berhubungan seperti jala dan disatukan oleh sebuah ikatan sakral. Hampir tidak ada yang asing bagi semuanya. Tertata bersama di tempat masing-masing, semuanya secara bersama menyusun satu tatanan alam semesta. Ada satu semesta yang terbuat dari semua hal, satu Tuhan yang mengatur semua hal, satu Tuhan, satu hukum, satu akal yang sama dalam diri semua makhluk cerdas, dan satu kebenaran. Dan juga satu kesempurnaan dari semua makhluk yang dari asal yang sama dan memiliki akal yang sama. 10. Semua yang bersifat materi akan hilang dengan cepat di alam semesta. Setiap penyebab akan diambil kembali dengan cepat ke dalam akal semesta, dan kenangan tentang segalanya dengan cepat terkubur di dalam keabadian. 11. Bagi makhluk rasional, bertindak selaras dengan alam artinya bertindak selaras dengan akal. 12. Berdiri tegak atau ditopang tegak. 13. Makhluk rasional semuanya memiliki hubungan yang sama, seperti anggota tubuh kesatuan organisme yang beragam. Semuanya diciptakan untuk sebuah tujuan yang kooperatif. Gagasan tentang hal ini akan menghantammu lebih keras jika kau terus mengatakan pada dirimu, "Aku adalah salah satu anggota tubuh gabungan makhluk rasional." Meskipun jika dengan mengubah huruf L menjadi R, dalam kurung melos menjadi meros, kau bisa menyebut dirimu bagian daripada anggota tubuh, tetapi kau belum mencintai sesama manusia dari hatimu, sebab melakukan kebaikan saja belum menyenangkanmu sebagai tujuan dalam hatimu. Kau masih melakukannya sebagai tugas belaka, belum sebagai kebaikan terhadap dirimu sendiri. 14. Biarkan hal eksternal yang dikehendaki terjadi pada bagian-bagian diriku yang bisa merasakan kejadiannya, dan bagian-bagian diriku ini, apabila menginginkan, bisa mengeluh. Aku sendiri masih tidak tersakiti, kecuali menganggap kejadian ini hal yang buruk. Aku bisa menolak dan melakukan hal demikian. 15. Apapun yang dilakukan atau dikatakan siapapun, aku harus menjadi orang baik. Seolah samrut, emas, atau warna ungu selalu mengatakan, apapun yang dilakukan atau dikatakan siapapun, aku harus tetap menjadi samrut dan menjaga warnaku. 16. Pikiran yang mengarahkan tidak mengganggu dirinya sendiri. Misalnya, ia tidak menakuti dirinya sendiri atau menuntun dirinya menuju nafsu. Apabila orang lain bisa menakutinya atau menyakitinya, maka biarkan saja mengenai dirinya sendiri, mengenai penilaiannya sendiri, tetapi ia tidak akan dengan sengaja menyimpang. Tubuh harus berhati-hati, semampunya untuk menghindari bahaya. Jiwa yang bisa merasa takut atau sakit, harus mengatakannya apabila merasakannya. Tetapi jiwa yang menciptakan penilaian umum akan hal-hal ini tidak akan menderita sama sekali. Ia tidak akan tergesa-gesa menilainya. Darinya, pikiran yang mengarahkan tidak membutuhkan apa-apa, kecuali ia menciptakan kebutuhannya sendiri. Sama halnya, ia tidak terganggu dan tidak terhambat, kecuali ia mengganggu dan menghambat dirinya sendiri. 17. Kebahagiaan adalah makhluk yang ramah atau berkah yang ilahi. Lalu, mengapa kau di sini, imajinasiku? Pergilah dengan nama Tuhan ke tempat kau berasal. Aku tidak membutuhkanmu. Kau datang dengan kebiasaan lamamu. Aku tidak marah padamu. Hanya saja, pergilah. 18. Adakah yang takut akan perubahan? Tetapi, apa yang pernah menjadi ada tanpa perubahan? Atau apa yang lebih bernilai atau lebih dekat dengan alam semesta selain perubahan? Bisakah kau mandi jika kayu yang memanaskannya tidak berubah? Bisakah kau makan jika apa yang kau makan tidak berubah? Bisakah manfaat kehidupan lainnya diraih tanpa perubahan? Lalu, tidakkah kau melihat bahwa untukmu perubahan itu sama dan sama dibutuhkannya oleh alam keseluruhan? 19. Semua raga kita dalam kurung menjadi salah satu dengan keseluruhan dan bekerja sama dengannya seperti yang anggota tubuh kita lakukan dengan satu sama lain. Melewati sat semesta seperti melewati aliran yang berputar-putar. Berapa orang yang seperti Sirisipus, Sokrates, Epiktetus yang sudah ditelan waktu? Pemikiran yang sama tentang manusia dan segala hal ini seharusnya menghampirimu. 20. Aku hanya memiliki satu kecemasan, bahwa aku sendiri tidak boleh melakukan sesuatu yang tidak ingin dilakukan tubuh manusia, atau tidak ingin dilakukan dengan cara ini atau saat ini. 21. Tak lama kau akan lupa segala hal, tak lama segala hal akan melupakanmu. 22. sudah menjadi kodrat manusia untuk mencintai bahkan mereka yang tersandung dan jatuh. Cinta ini akan mengikuti apabila kau memikirkan pada saat itu bahwa semua manusia adalah saudara, bahwa mereka melakukan kesalahan karena ketidaktahuan dan bukan merupakan kesengajaan, bahwa dalam waktu singkat kau dan mereka akan mati, dan yang terpenting bahwa orang itu tidak membahayakanmu. Ia tidak menjadi pikiran yang mengarahkanmu lebih buruk dari sebelumnya. 23. Alam semesta terbuat dari zat semesta seperti lilin. Zat ini mencetak bentuk kuda, kemudian melelehkannya dan membuat bentuk pohon. Selanjutnya, bentuk manusia. Selanjutnya, bentuk yang lain. Masing-masing bentuk ini bertahan hanya dalam waktu singkat. Tidak lagi menjadi lebih sulit bagi sebuah kotak untuk dibongkar daripada dipasangkan kembali. 24. Wajah yang cemberut bertentangan dengan alam dan ketika menjadi kebiasaan. Keelokan mulai mati atau bahkan padam sama sekali sampai tidak bisa dinyalakan lagi. Cobalah memperhatikan poin ini, bahwa ini sesuatu yang berlawanan dengan akal. Di ladang perilaku moral ini, jika kesadaran akan perubahan salah pun hilang, atas alasan apalagi kita hidup? 25. Semua yang kau lihat dalam sekejap akan berubah oleh alam yang mengatur keseluruhan. Ia akan menciptakan hal-hal lain dari materi ini, kemudian menciptakan yang lainnya lagi dari itu, sehingga dunia selalu muda. 26. Ketika seseorang berbuat salah padamu, kau harus sesegera mempertimbangkan prasangka baik atau jahat apa yang menyebabkannya berbuat salah padamu. Ketika kau melihat ini, kau akan iba kepadanya dan tidak merasa terkejut atau marah. Kau sendiri akan tetap memiliki pandangan kebaikan yang sama dengannya atau sesuatu yang seperti itu. Dengan begitu, kau akan mengerti dan memaafkannya. Tetapi apabila sebaliknya, kau tidak lagi memiliki pandangan tentang kebaikan dan keburukan seperti itu, akan lebih mudah bagimu untuk bersabar dengan orang yang tidak melihat dengan benar. 27. Jangan bermimpi memiliki apa yang tidak kau miliki, tapi renungkanlah anugerah terbesar pada apa yang kau miliki. Dan untuk anugerah-anugerah ini, ingatkan dirimu betapa kau akan merasa kehilangan apabila anugerah-anugerah ini tidak ada. Namun pada saat yang sama, kau harus berhati-hati untuk tidak membiarkan kesenanganmu membiasakanmu menjadi tidak mandiri, untuk menghindari kesedihan apabila anugerah ini sesekali tidak hadir. 28. Tarik diri ke dalam dirimu sendiri. Sudah menjadi karakter dari pikiran yang mengarahkan makhluk rasional untuk merasa puas diri dengan bertindak yang benar, dan di dalam karakter inilah ketenangan dapat dinikmati. 29. Hapus jejak imajinasi. Hentikan gerak batin boneka tali. Tandai saat sekarang ini. Kenali apa yang terjadi padamu atau pada orang lain. Analisis dan pilah peristiwa ke dalam kategori sebab, akibat, dan material. Pikirkan saat-saat terakhirmu. Tinggalkan kesalahan yang dibuat orang lain kepada pelakunya. 30. Sejajarkan pikiran dan ucapanmu. Biarkan pikiranmu memasuki apa yang sedang terjadi dan siapa yang sedang melakukannya. 31. Bergembiralah dalam kesederhanaan, integritas, pengabaian terhadap semua kebohongan antara kebaikan dan kejahatan. Cintai umat manusia, ikuti Tuhan. Demokritus mengatakan, semuanya tunduk pada hukum persetujuan, hanya unsur-unsurnya yang mutlak dan nyata. Tetapi cukup bagimu untuk mengingat bahwa semua tunduk pada hukum, aturan-aturan dikurangi menjadi sedikit. 32. Mengenai kematian, antara pemencaran apabila kita adalah atom, atau apabila kita adalah sebuah kesatuan, kepunahan atau perubahan raga. 33. Mengenai rasa sakit, sakit yang tak tertahankan mengakibatkan kematian. Sakit yang bisa ditahan tidak kunjung hilang, pikiran menjaga ketentramannya dengan menarik diri, dan akal yang mengarahkan tidak terganggu oleh rasa sakit. Bagian yang terganggu oleh rasa sakit akan mengungkapkannya jika bisa. 34. Mengenai ketenaran, lihatlah pikiran mereka, sifat dari pemikiran mereka dan apa yang mereka cari atau hindari, dan lihatlah, layaknya pasir yang terus-menerus menimbun pasir sebelumnya, begitu pula hidup kita. Apa yang sudah kita lakukan dengan cepat tertutup oleh lapisan berikutnya. 35. Jadi, untuk manusia yang diberikan kecerdasan mulia dan penglihatan tentang semua waktu dan semua makhluk, apakah menurutmu kehidupan manusia ini akan terlihat sangat penting? Tidak mungkin, jawabnya. Jadi, orang seperti ini tidak akan merasa takut mati juga? Tentu saja tidak. 36. Nasib seorang raja, melakukan kebaikan dan diserapahi. 37. Memalukan bahwa manusia bisa begitu patuh, membentuk dan menata ekspresi seperti yang diperintahkan pikiran, sedangkan pikiran tidak bisa mengatur bentuk dan tatanan pada dirinya sendiri. 38. Tidak ada gunanya marah pada hal-hal dan fakta semata. Hal-hal itu pun tidak peduli. 39. Semoga kau memberi sukacita pada Tuhan yang kekal dan sukacita pada kami. 40. Jagung yang matang dituai, begitu pula kehidupan. Mati satu, tumbuh seribu. 41. Jika aku dan kedua putraku tidak lagi menjadi urusan Tuhan, ini pun ada sebabnya. 42. Karena kebaikan dan kebenaran berada di pihakku. 43. Jangan terlalu bersedih, jangan terlalu gembira. 44. Tetapi aku bisa memberi jawaban yang sesuai untuk orang ini. Aku akan mengatakan, kau salah kawan, kalau berpikir bahwa manusia yang pantas mendapatkan segalanya harus mempertimbangkan risiko kehidupan atau kematian daripada hanya mempertimbangkan apakah ia melakukan hal yang benar atau salah, tindakan orang yang baik atau yang tidak baik. 45. Kebenaran dari hal ini, wahai sesama orang Athena, adalah bahwa posisi apapun yang seseorang ambil dalam penilaian terbaiknya sendiri atau yang ditetapkan oleh komandannya, menurutku di sanalah ia harus tinggal dan menghadapi bahaya, tidak memikirkan kematian atau hal-hal lain selain rasa malu. 46. Tetapi wahai sesamaku, pahamilah bahwa kemuliaan dan kebajikan bukanlah sesuatu yang lain selain menyelamatkan hidup seseorang atau diselamatkan. Mungkinkah seorang manusia sejati akan mengabaikan perhatian selama sejangka waktu tertentu dan tidak hidup demi menjalani kehidupan saja? Sebaliknya, ia harus menyerahkan semua ini kepada Tuhan dan percaya yang dikatakan kaum Hawa bahwa tidak ada yang pernah bisa melarikan diri dari takdirnya. Ia harus fokus memikirkan pertanyaan selanjutnya ini, bagaimana menjalani hidup dengan baik dalam waktu yang dimilikinya untuk hidup. 47. Amati pergerakan bintang, seolah kau melakukan perjalanan bersamanya, dan biarkan pikiranmu terus merenungkan perubahan timbal balik unsur-unsurnya. Pemikiran semacam ini membersihkan kotoran kehidupan di bumi. 48. Selanjutnya, ketika kau membahas umat manusia, lihatlah hal-hal duniawi seolah melihatnya dari suatu titik di tempat yang lebih tinggi. Perkumpulan, tentara, peternakan, pernikahan dan perceraian, kelahiran dan kematian, keriuhan di pengadilan dan kesunyian di gurun pasir, beragam negara asing, festival, pemakaman dan pasarnya, semua keberagaman di dunia dan serangkaian lawannya yang tertata. 49. Lihat kembali ke masa lalu, semua perubahan dinasti-dinasti itu, dan kau bisa melihat masa depan akan sepenuhnya mirip yang tidak akan menyimpang dari irama saat ini. Jadi, untuk mempelajari kehidupan manusia, 40 tahun sama baiknya dengan 10.000, apalagi yang akan kau lihat. 50. Lagi, apa yang terlahir dari bumi kembali ke bumi, tetapi pertumbuhan bibit surgawi kembali ke tempat ia berasal, ke surga. Atau ini, peleburan hubungan atom dan molekul tak berindera yang juga tercerai-berai. 51. Lagi, dengan makanan dan minuman yang istimewa atau sihir, mencari-cari kanal dan sungai kematian. Angin yang bertiup dari Tuhan, kita harus bertahan dan bekerja keras tanpa mengeluh. 52. Lebih pandai membanting lawan, tetapi tidak lebih senang menolong atau lebih sopan atau lebih siap untuk segala keadaan atau lebih memaafkan kesalahan tetangga. 53. Ketika sebuah tugas bisa diselesaikan selaras dengan akal yang Tuhan dan manusia sama-sama miliki, tidak ada yang perlu ditakutkan, karena ketika ada kemungkinan manfaat dari sebuah tindakan yang bergerak di sepanjang jalur yang sesuai, yang mengikuti raga manusiawi kita, tidak akan ada ketakutan yang mengintai akan bahaya apapun. 54. Dimanapun dan kapanpun, tergantung padamu untuk menghormati Tuhan dalam kepuasan dengan keadaanmu saat ini, untuk memperlakukan manusia yang menjadi kawanmu saat ini dengan adil, dan untuk memikirkan dengan sukacita setiap kesan dalam pikiranmu, agar tidak ada yang mencurinya. 55. Jangan melihat-lihat pikiran yang mengarahkan orang lain, tetaplah melihat lurus ke depan ke arah yang dituntun alam semesta. Di dalam apa yang terjadi padamu dan alam dirimu sendiri, di dalam apa yang harus kau lakukan sendiri. Setiap makhluk harus melakukan apa yang sesuai dengan konstitusi jasmaninya. Makhluk lainnya diciptakan untuk kepentingan makhluk-makhluk rasional, dalam kurung seperti halnya dalam segala sesuatu yang lain, yang lebih rendah diciptakan untuk yang lebih tinggi. Tetapi makhluk-makhluk rasional ada untuk kepentingan satu sama lain. Jadi prinsip pertama jasmani manusia adalah prinsip sosial. Yang kedua, yaitu menahan diri dari keinginan-keinginan ragawi. Sudah menjadi sifat khusus aktivitas makhluk cerdas dan rasional untuk mengisolir diri dan tidak pernah terpengaruh oleh aktivitas atau hasrat indrawi. Keduanya merupakan aktivitas jenis hewan dan sudah menjadi tujuan aktivitas makhluk cerdas untuk berkuasa dengan penuh pada aktivitas ini dan tidak pernah dikuasai oleh aktivitas-aktivitas itu. Dan memang begitu, karena sifat makhluk cerdas adalah mengumpulkan semua ini untuk digunakan sendiri. Unsur ketiga, dalam konstitusi jasmani rasional adalah penilaian yang tidak tergesa-gesa dan tidak tertipu. Maka biarkan pikiran yang mengarahkanmu memegang erat prinsip-prinsip ini dan mengikuti jalan yang lurus di depan, kemudian ia akan tiba kepada dirinya sendiri. 56. Bayangkan sekarang kau mati atau belum pernah hidup sebelum saat ini. Sekarang sisa hidupmu adalah bonus dan jalanilah sebagaimana yang diarahkan alam. 57. Cukup cintai apa yang ada di jalanmu dan ditakdirkan untukmu. Apa yang bisa lebih cocok denganmu daripada itu? 58. Dalam setiap kemungkinan, ingatlah dalam mata batinmu mereka yang memiliki pengalaman yang sama sebelumnya dan bereaksi dengan kejengkelan, ketidakyakinan, atau keluhan. Jadi, di mana mereka sekarang? Tidak, dimanapun. Lalu, apa kau mau bertindak seperti mereka? Mengapa tidak menyerahkan kondisi pikiran dan pembelokan orang lain kepada yang membelokkan dan yang dibelokkan? Dan kau berkonsentrasi sepenuhnya pada cara menggunakan kesempatan-kesempatan ini. Dengan demikian, kau akan menggunakannya dengan baik, dan kesempatan-kesempatan itu akan menjadi bahan mentah di tanganmu. Berhati-hatilah dan cari kebaikanmu sendiri di dalam setiap hal yang kau lakukan. Ingatlah hal ini. Yang penting adalah tujuan dari tindakan. 59. Galilah dirimu. Di dalamnya ada mata air kebaikan yang siap menyembur kapan saja apabila kau terus menggali. 60. Tubuh juga harus tetap kuat dan tidak menyimpang kemana-mana saat bergerak maupun diam. Layaknya sifat-sifat pikiran yang terlihat di wajah, menjadikannya tetap cerdas dan menarik. Hal serupa harus dilakukan juga oleh tubuh. Namun semua itu sebaiknya diperoleh tanpa dibuat-buat. 61. Seni menjalani hidup lebih seperti bergulat daripada menari. karena kita harus siap menerima apa yang terjadi dan tidak dijatuhkan oleh hal yang tak terprediksi. 62. Sepanjang waktu kau harus mempertimbangkan siapa orang-orang yang dukungannya kau harapkan dan pikiran seperti apa yang mengarahkan mereka. Saat kau melihat ke dalam sumber prasangka dan gerak batin mereka, kau tidak akan menyalahkan kesalahan yang tak disengaja mereka. Juga tidak akan merasa membutuhkan dukungan mereka. 63. Tidak ada jiwa yang suka dirampas dari kebenaran, ujar Plato. Begitu juga dengan keadilan, kesederhanaan, keramahan, dan semua kebajikan lainnya. Penting bahwa kau harus terus menjaga ini dalam pikiranmu. Ini akan membuatmu lebih bersikap baik kepada semuanya. 64. Kapanpun kau mengalami rasa sakit, selalu pikirkan bahwa rasa sakit bukan kejahatan moral dan tidak membahayakan kecerdasan yang mengaturmu. Rasa sakit tidak bisa merusak kodrat rasional maupun sosial. Pada sebagian kasus rasa sakit, kau akan dibantu oleh perkataan Epikuros. Tidak ada rasa sakit yang tidak bisa ditahan atau tidak berakhir, selama kau mengingat batasannya dan tidak melebih-lebihkannya dalam imajinasimu. Ingatlah juga bahwa banyak hal yang kita rasa tidak menyenangkan adalah analogi rasa sakit yang tak disadari. Misalnya, kantuk, panas menyengat, kehilangan selera makan. Ketika mau mendapati dirimu mengeluhkan hal-hal ini, katakan pada dirimu, kau menyerah pada rasa sakit. 65. Berhati-hatilah agar tidak pernah memperlakukan pembenci manusia sebagaimana mereka memperlakukan manusia lain. 66. Bagaimana kita mengetahui bahwa karakter Telauges tidak menjadikannya manusia yang lebih baik dari Sokrates? Tidak cukup bahwa Sokrates mati dengan lebih mulia, bahwa ia berargumen lebih lihai dengan para sofis, bahwa ia memperlihatkan daya tahan yang lebih besar saat menghabiskan semalaman dalam kedinginan, bahwa ia lebih berani mengambil keputusan untuk menolak perintah untuk menangkap Leon dari Salamis, bahwa ia berjalan dengan angkuh dalam kurung meskipun ada yang mempertanyakan apakah yang terakhir ini benar. Tidak, yang perlu kita selidiki adalah sifat jiwa Sokrates. Kita harus mempertanyakan apakah ia bisa puas dengan kehidupan yang adil yang diperlihatkan kepada manusia dan kesalehan kepada Tuhan. Tidak mengutuk semua kejahatan secara berlebihan juga, tidak menjadi penjilat. Tidak menganggap semua yang diberikan padanya oleh keseluruhan sebagai sesuatu yang salah tempat atau beban yang menghancurkan. Tidak membiarkan pikirannya terbawa oleh hasrat buruk ragawi. 67. Cara alam menyatukanmu ke dalam senyawa keseluruhan tidak mencegahmu untuk menentukan batasan di sekeliling dirimu dan menjaga apa yang menjadi milikmu tetap berada dalam kendalimu sendiri. Ingatlah bahwa kehidupan yang bahagia tergantung pada sangat sedikit hal. Dan jangan berpikir hanya karena kau menyerahkan harapanmu menjadi seorang filsuf atau ilmuwan, kau harus kehilangan harapan untuk jiwa yang bebas, integritas, hati nurani sosial, kepatuhan pada Tuhan. Sangat mungkin untuk menjadi manusia ilahi tanpa pengakuan siapapun. 68. Jalani hidupmu tanpa tekanan dan dalam kepuasan sepenuhnya, meskipun semua menyerukan yang mereka kehendaki di hadapanmu, meskipun hewan-hewan liar mencabik-cabik gumpalan tubuh yang malang itu, bagaimana ini mencegah pikiran dari menjaga ketentramannya dalam penilaian sejati akan keadaan dan kesiapan untuk memanfaatkan setiap peristiwa yang diserahkan padanya. Sehingga prasangka mengatakan kepada keadaan, inilah kau yang sebenarnya, meskipun berbeda kau bisa muncul secara biasa. Dan kesiapan mengatakan kepada peristiwa, aku mencarimu. Aku selalu menganggap saat ini sebagai bahan mentah untuk melaksanakan kebajikan rasional dan sosial, singkatnya untuk kebaikan manusia atau Tuhan. Karena Tuhan atau manusia bisa memahami sepenuhnya apa yang terjadi, tidak akan baru atau sulit diatasi, tetapi familiar dan mudah. 69. Kesempurnaan karakter adalah bahwa menjalani hidup setiap hari seolah ini hari terakhirmu, tanpa hiruk-pikuk, tanpa ketidakantusiasan, tanpa kepura-puraan. 70. Tuhan yang bebas dari kematian tidak membenci kebutuhannya sepanjang keabadian untuk bersabar mengurus sedemikian banyak makhluk tak berguna seperti manusia. Selain itu, Tuhan bahkan memperhatikan manusia dalam banyak sekali cara. Dan apakah kau dengan waktu yang tersisa menolak berupaya, bahkan meski kau adalah salah satu makhluk yang tidak berguna itu? 71. Aneh sekali saat tidak melepaskan diri dari kejahatan diri sendiri, padahal ini mungkin untuk dilakukan, tetapi berusaha melepaskan diri dari kejahatan orang lain, padahal ini hal yang tidak mungkin. 72. Apapun yang kemampuan rasional dan sosialmu temukan, yang bukan berupa kecerdasan atau kebaikan bersama, akan menilai dengan akal yang baik, di bawah standarnya sendiri. 73. Ketika kau telah melakukan kebaikan dan orang lain telah memberi manfaat, mengapa kau masih mencari seperti orang bodoh? Hal ketiga selain ini, balasan atas kebaikan atau imbalan. 74. Tidak ada yang lelah menerima manfaat, dan tindakan yang selaras dengan alam adalah manfaatmu sendiri. Maka jangan lelah akan manfaat yang diperoleh dari manfaat yang diberi. 75. Alam keseluruhan menetapkan diri untuk menciptakan alam semesta. Jadi sekarang, baik semuanya yang ada di dunia ini berasal dari akibat yang logis, atau bahkan tujuan utama yang untuknya pikiran yang mengarahkan alam semesta menetapkan gerak batinnya sendiri, sama-sama tidak rasional. Mengingat dirimu akan hal ini akan membantumu menghadapi banyak hal dengan lebih tenang. Buku ke-8. 1. Ini juga merupakan perlawanan akan kesombongan, bahwa sekarang kau telah kehilangan kesempatan menjalani keseluruhan hidupmu, atau setidaknya kehidupan dewasamu, sebagai seorang filsuf. Tentu saja ini sudah jelas bagi banyak orang, termasuk dirimu, bahwa kau jauh dari filsafat. Dengan demikian kau ternoda. Sulit bagimu sekarang untuk memenangkan reputasi sebagai filsuf, dan selain itu, kedudukanmu di kehidupan adalah tarikan yang berlawanan. Jadi, apabila kau memiliki persepsi sejati tentang bagaimana hal-hal ada, tinggalkan pencarian reputasi, dan puaslah jika kau hanya bisa menjalani seluruh hidupmu, berapapun sisa waktunya, dengan cara yang diinginkan kodratmu. Maka, kau harus mempertimbangkan bagaimana keinginan-keinginan itu dan tidak membiarkan apapun mengalihkan perhatianmu. Kau tahu dari pengalaman bahwa dalam semua kelanamu kau tidak menemukan kehidupan yang baik dimanapun, tidak dalam logika, tidak dalam kesejahteraan, tidak dalam kemenangan, tidak dalam penyucian dosa, tidak dimanapun. Lalu di mana hidup yang baik itu bisa ditemukan? Dalam melakukan apa yang kodrat manusia perlukan, dan bagaimana ia melakukannya, dengan memiliki prinsip-prinsip untuk mengatur gerak batin dan tindakannya. Apa saja prinsip-prinsip ini? Prinsip kebaikan dan kejahatan, kepercayaan bahwa tidak ada yang baik untuk manusia yang tidak menjadikannya adil, terkendali, berani, dan bebas, dan tidak ada yang jahat yang tidak menjadikannya lawan dari ini semua. 2. Tanyakan ini pada dirimu di setiap tindakan. Bagaimana ini mempengaruhiku? Akankah aku menyesalinya? Dalam waktu singkat, aku akan mati dan semuanya sirna. Apalagi yang aku inginkan? Apabila tugas saat ini adalah tugas makhluk cerdas dan sosial, dan berada di bawah satu hukum yang sama dengan Tuhan. 3. Alexander, Julius Caesar, Pompei. Siapakah mereka bagi Diogenes, Herakleitos, dan Sokrates? Orang-orang ini melihat ke dalam kenyataan, penyebab-penyebabnya dan kebendaannya, dan akal yang mengarahkan adalah tuan mereka. Orang-orang ini adalah budak untuk semua ambisi mereka. 4. Meskipun kau meledak dengan kemarahan, mereka akan tetap melanjutkan hidup. 5. Pertama, jangan marah. Semua mengikuti alam keseluruhan, dan dalam sekejap kau tidak lagi menjadi siapa-siapa dan tidak ada dimanapun, seperti yang sekarang terjadi pada Hadrian dan Augustus. Selanjutnya, fokus pada hal yang digenggam, dan lihatlah sebagaimana adanya. Ingatkan dirimu akan tugasmu untuk menjadi orang baik, dan laksanakan yang diperintahkan kodrat manusia. Lalu lakukan dengan jujur dan tidak menyimpang, atau katakan apa yang menurutmu benar. Selalu berada dalam keramahan, integritas, dan ketulusan. 6. Pekerjaan alam semesta adalah untuk menafsirkan kenyataan ini ke dalam kenyataan lain, mengubah hal-hal, membawanya dari sini dan mengangkutnya ke sana. Semuanya bermutasi, tetapi ada kesetaraan juga dalam pembagiannya. Semuanya familiar, maka tidak ada alasan untuk takut akan hal baru. 7. Setiap makhluk hidup terpenuhi kebutuhannya apabila mengikuti jalur kodratnya yang benar. Untuk makhluk rasional, jalur yang benar adalah menahan diri untuk membenarkan apapun yang salah atau samar pada kesan yang diciptakan dalam pikirannya, untuk mengarahkan gerak batinnya hanya kepada tindakan sosial, untuk menjaga hasrat dan keengganannya kepada yang ada di dalam kekuatan kita, dan untuk menyambut semua yang diberikan kepadanya oleh alam semesta. Karena ia adalah bagian dari alam semesta, seperti halnya daun yang merupakan bagian dari pohon, kecuali bahwa dalam kasus daun, daun merupakan bagian dari suatu hal yang tidak memiliki pemahaman atau akal dan tidak bebas bergerak. Sedangkan manusia adalah bagian dari suatu hal yang bebas bergerak, cerdas, dan adil. Di dalamnya ia memberikan porsi durasi, zat, penyebab, aktivitas, dan pengalaman yang adil dan sesuai bagi setiap makhluk. Namun jangan mencari kecocokan satu lawan satu di setiap kasus, tetapi lihatlah kesetaraan secara keseluruhan. Total ini untuk jumlah itu. 8. Tidak bisa menjadi pelajar, tetapi bisa menahan diri dari kesombongan, bisa menang atas kesenangan dan rasa sakit, bisa bangkit di atas kemuliaan, bisa tidak marah kepada yang tidak berperasaan dan tidak bersyukur, malah sebaliknya menjaga mereka. 9. Jangan biarkan ada lagi yang mendengarmu menyalahkan kehidupan istana. Jangan dengarkan dirimu menyalahkannya. 10. Penyesalan adalah kecaman pada dirimu karena kehilangan sesuatu yang bermanfaat. Kebaikan pasti menjadi sesuatu yang bermanfaat dan merupakan fokus dari orang yang sangat baik. Tidak ada orang baik yang akan menyesali kehilangan kesenangan. Dengan demikian, kesenangan yang tidak bermanfaat juga tidak baik. 11. Hal apakah yang ada di dalam dirinya, di dalam tubuhnya sendiri? Apa saja unsur zat dan materinya, dan apa saja unsur penyebabnya? Apa fungsinya di dunia ini? Selama apa durasi hidupnya? 12. Ketika kau enggan bangun dari tidurmu, ingatkan dirimu bahwa tubuh dan kodrat manusiawimu harus melakukan tindakan sosial, sebab tidur adalah sesuatu yang juga dilakukan oleh hewan bodoh. Sekarang apa yang selaras dengan masing-masing makhluk, dengan demikian lebih dekat berhubungan dengannya, lebih serasi, dan tentu saja lebih menyenangkan. 13. Teruslah uji kesan-kesan mentalmu satu persatu. Jika kau bisa, selidiki penyebabnya. Identifikasi emosinya, terapkan analisis logikanya. 14. Kapanpun kau bertemu seseorang, tanyakan dulu pada dirimu pertanyaan ini. Kepercayaan apa yang dianut orang ini mengenai kebaikan dan keburukan dalam hidup? Karena apabila ia percaya yang demikian tentang kesenangan dan rasa sakit, serta komponen-komponennya tentang ketenaran dan ketakpopuleran, kematian dan kehidupan, aku tidak akan merasa terkejut atau merasa aneh bila ia bertindak demikian, dan aku akan ingat bahwa ia tidak punya pilihan selain melakukan perbuatannya. 15. Akan aneh bila terkejut melihat pohon ara berbuah ara. Ingatlah bahwa ada sedikit penyebab keterkejutan. Jika dunia menghadirkan buah-buahan seperti ini saat panen tiba, sama anehnya bagi seorang dokter atau kapten kapal yang terkejut dengan demam pasiennya atau angin sakal. 16. Ingatlah bahwa berubah pikiran atau menerima koreksi membuatmu sebebas sebelumnya. Tindakanmu adalah milikmu sendiri, ditentukan oleh gerak batin dan prasangka, dan tentu saja kecerdasanmu sendiri. 17. Jika pilihan ada di tanganmu, mengapa melakukan hal itu? Namun jika ini pilihan yang lain, siapa yang kau salahkan? Atom atau Tuhan? Keduanya sama-sama gila. Tidak ada yang disalahkan. Kalau kau bisa, benarkan orang yang menyalahkan itu. Kalau tidak bisa, setidaknya benarkan hal itu sendiri. Jika itu juga tidak bisa, tujuan apa lagi yang diberikan oleh penyalahan itu? Tidak ada yang boleh dilakukan tanpa tujuan. 18. Sesuatu yang mati tidak menghilang dari semesta. Ia tetap di sini dan berubah. Ia juga larut ke dalam komponen-komponen abadi yang merupakan unsur-unsur semesta dan dirimu sendiri. Semua ini juga berubah dan tidak mengeluhkannya. 19. Segala sesuatu hadir ke dunia karena sebuah tujuan. Contohnya seekor kuda dan sebutir anggur. Apakah ini mengejutkanmu? Bahkan matahari akan mengatakan, aku ada untuk sebuah tujuan. Begitu pula dengan Tuhan. Jadi untuk tujuan apa kau diciptakan? Untuk kesenanganmu sendiri? Lihatlah apakah gagasan ini bisa dipertimbangkan. 20. Alam memiliki tujuannya untuk segalanya, termasuk titik hentinya, permulaan dan durasinya. Seperti seseorang yang melempar bola, bagaimana bisa terlempar ke atas dengan baik dan tidak baik saat turun, atau bahkan ketika menyentuh tanah? Bagaimana bisa sebuah gelembung begitu indah saat terbentuk, atau jelek dan meledak? Begitu pula dengan lilin. 21. Balikan dari dalam keluar, dan lihatlah seperti apa, menjadi apa saat menua, sakit, dan mati. Hidup itu singkat untuk pemuja dan yang memuja, untuk yang mengingat dan yang diingat, dan bahkan di dalam sebuah celah satu benua, bahkan di sini tidak semuanya selaras satu sama lain, atau bahkan suatu individu dengan dirinya sendiri, dan seluruh bumi adalah sebuah titik belaka di angkasa. 22. Fokuslah pada subjek atau tindakan yang dipersoalkan tentang prinsip atau makna. Kau berhak mendapatkan apa yang telah kau lalui. Kau lebih suka menjadi baik esok hari daripada baik di hari ini. 23. Melakukan sesuatu? Aku melakukannya demi manfaat umat manusia. Sesuatu terjadi padaku. Aku menerimanya berkenaan dengan Tuhan dan sumber semesta yang darinya semua yang muncul saling berhubungan. 24. Seperti yang kau lihat saat mandi, semua sabun, keringat, daki, air yang berminyak, semua yang menjijikan, begitu pula setiap bagian hidup dan setiap objek di dalamnya. 25. Lucilla mengubur Verus, kemudian Lucilla dikubur. Secunda mengubur Maximus, selanjutnya Secunda yang dikubur. Begitu pula dengan Epitischanus dan Diotimus, Antoninus dan Faustina. Selalu kisah yang sama. Celer melihat Hadrian dikubur, lalu ia masuk ke kuburannya sendiri. Di mana mereka sekarang? Otak-otak tajam itu, para peramal atau pencuri itu? Tentu saja, Charax, Demetrius, Eudamon, orang-orang lainnya seperti mereka memiliki otak tajam. Namun, semua makhluk sehari sudah lama mati. Sebagian tidak diingat, bahkan dalam waktu singkat. Sebagian menjadi tokoh legenda, dan sebagian hilang bahkan dari legenda. Jadi ingatlah ini, bahwa komponen tubuh malangmu pasti tercabik, atau semangatmu yang lemah akan padam, atau bermigrasi dan mencari tempat lain. 26. Kegembiraan manusia, yaitu melakukan pekerjaannya yang sesuai, dan pekerjaan yang sesuai bagi manusia adalah kebajikan bagi sesamanya sendiri, kejijikan atas pengacauan indera, diagnosis kesan-kesan yang ia bisa percaya, perenungan alam semesta, dan segala sesuatu yang dibawanya. 27. Ada tiga hubungan. Pertama, dengan lingkunganmu. Kedua, dengan penyebab ketuhanan yang merupakan sumber dari semua yang terjadi pada manusia. Ketiga, dengan sesamamu dan kawan sesamanmu. 28. Rasa sakit merupakan kejahatan bagi tubuh. Jadi, biarkan tubuh membuktikannya. atau bagi jiwa. Namun jiwa mampu menjaga langit cerah dan perjalanan tenangnya sendiri dengan tidak menilai rasa sakit sebagai kejahatan. Setiap prasangka, setiap gerak batin, hasrat dan penolakan ada di dalam jiwa, tempat kejahatan tidak bisa masuk. 29. Hapuslah kesan-kesan dalam pikiranmu dengan terus-menerus mengatakan kepada dirimu bahwa sekarang semua ada di dalam kekuasaanku untuk menjaga jiwaku ini bebas dari kejahatan atau hawa nafsu atau gangguan lainnya sama sekali. Tetapi dengan melihat semua ini sebagaimana adanya, aku bisa memperlakukannya dengan sesuai. 30. Saat kau berbicara di dalam senat atau kepada individu, berbicaralah secara langsung, tidak bertele-tele. Gunakan bahasa yang jelas. 31. Istana Augustus, istri, putri, cucu, anak tiri, saudara perempuan, Agripa, kerabat, teman, Aureus, Maecenas, dokter, peramal, seisi istana mati. Sekarang lanjut ke kasus lainnya, yang bukan kematian hanya satu individu, melainkan seluruh keluarga. Seperti Pompei, ada ukiran di batu nisannya, akhir dari keturunannya. Pikirkan semua kecemasan dari generasi sebelumnya yang mungkin menjadi pewaris, tetapi malah menjadi yang terakhir. Inilah kematian seluruh keluarga. 32. Kau harus menyusun hidupmu dari tindakan demi tindakan dan merasa puas apabila setiap tindakan mencapai tujuannya sebaik mungkin dan tidak ada yang bisa mencegahmu dari pencapaian itu. Tetapi akan ada rintangan eksternal. Tidak ada rintangan bagi keadilan, pengendalian diri dan akal. Tetapi mungkin suatu sumber tindakan lain akan terhambat. Ya sudah, terima saja dengan gembira hambatan itu sebagaimana adanya, sebab tindakan lain yang pas dengan komposisi hidupmu, seperti yang didiskusikan, akan langsung menggantikannya. Terima dengan rendah hati, lepaskan dengan mudah. 33. Jika kau pernah melihat tangan atau kaki yang putus, atau kepala yang terpenggal, dan tergeletak jauh dari keseluruhan tubuhnya, maka begitu pula apa yang seseorang lakukan pada dirinya, sejauh yang ia bisa. Ketika ia tidak mau menerima kelompoknya dan memutuskan diri dari masyarakat atau menjadi antisosial, anggaplah kau telah membuang dirimu dari kesatuan alam. Kau terlahir sebagai bagian darinya, tetapi sekarang kau memutuskan dirimu sendiri. Disinilah paradoksnya, bahwa alam terbuka bagimu untuk bergabung kembali dengan kesatuan itu. Tidak ada bagian lainnya yang memiliki hak istimewa dari Tuhan untuk bersatu kembali setelah terpisah dan terputus. Pikirkan nikmat dari kebaikan Tuhan kepada manusia. Ia telah memberikan kekuatan pada manusia untuk tidak dipisahkan dari keseluruhan, juga apabila terpisah, untuk kembali dan tumbuh lagi, meneruskan perannya sebagai anggota. 34. Seperti halnya alam keseluruhan yang merupakan sumber semua kemampuan lainnya dalam setiap makhluk rasional, ia juga memberikan kita kekuatan ini. Dengan cara yang sama seperti alam mengembalikan ke tujuannya sendiri, segala sesuatu yang menghambat atau berlawanan, menempatkannya pada skema takdir dan menjadikannya bagian dari dirinya sendiri. Jadi makhluk rasional juga bisa mengubah setiap rintangan menjadi bahan yang ia gunakan dan menggunakannya lebih lanjut sesuai apapun tujuan asalnya. 35. Jangan biarkan panorama hidupmu menindasmu. Jangan terus memikirkan beragam masalah yang mungkin sudah terjadi di masa lalu atau yang mungkin terjadi di masa depan. Tanyakan saja pada dirimu, setiap kejadian di masa sekarang, bagian apa di pekerjaan ini yang tak bisa kutahan atau kusokong? Kau akan malu membuat pengakuan semacam itu. Lalu, ingatkan dirimu bahwa bukan masa depan atau masa lalu yang membebanimu, melainkan selalu masa sekarang. Beban saat ini berkurang seandainya kau bisa memisahkannya dan mengalihkan pikiranmu pada tugas, jika tidak bisa menahan sesuatu yang remeh. 36. Apakah Panthea atau Pergamus masih duduk di dekat peti mati Verus? Apakah Cabrian atau Diotimus ada di dekat peti mati Hadrian? Aneh, Dan jika mereka masih duduk di sana, akankah orang-orang yang sudah mati itu menyadari? Dan jika mereka menyadari, akankah mereka senang? Dan jika mereka senang, akankah itu menjadikan pelayat-pelayat itu abadi? Bukankah itu juga sudah takdir mereka untuk menua? Wanita dan laki-laki tua seperti yang lainnya, lalu mati? Dan jika sudah mati, lalu apa yang akan dilakukan semua yang sudah mati? Semuanya bau busuk dan rusak di dalam sekantung tulang. 37. Apabila kau memiliki penglihatan yang tajam, maka gunakanlah. Tetapi seperti yang dikatakan penyair, tambahkan penilaian yang bijaksana. 38. Dalam tubuh makhluk rasional, aku bisa melihat tidak ada kebajikan yang melawan keadilan. Tetapi aku melihat perlawanan kepada kesenangan atau sebuah pengendalian diri. 39. Apabila kau melepaskan prasangkamu pada apapun yang tampak menyakitkan, dirimu akan kebal terhadap rasa sakit. Diri apa? Akal. Tetapi aku bukan sekedar akal. Baiklah, jadi biarkan akalmu menghilangkan rasa sakit, dan jika sebagian lain dari dirimu mengalami masalah, ia bisa membentuk prasangka bagi dirinya sendiri. 40. Rintangan bagi persepsi indera berbahaya untuk makhluk hidup. Rintangan bagi gerak batin juga berbahaya untuk makhluk hidup. Sesuatu yang lain akan sama mengganggu dan berbahayanya pada tubuh tanaman. Dengan demikian, rintangan pada pikiran berbahaya untuk makhluk cerdas. Sekarang, terapkan ini pada dirimu. Apakah rasa sakit atau kesenangan mempengaruhimu? Indra merasakannya. Kau telah membentuk sebuah gerak batin, kemudian menemui halangan. Apabila ini adalah tujuan tak bersyarat, maka berarti halangan itu membahayakan dirimu. Namun apabila kau menerima pengalaman biasa, tidak ada bahaya yang dilakukan atau rintangan yang disebabkan. Kau lihat, tidak ada orang lain yang akan menghalangi fungsi tempat tepat pikiran. Ketika telah menjadi putaran berkesinambungan dalam kesendirian, maka pikiran tidak bisa tersentuh oleh api, baja, tirani, fitnah, atau apapun yang lainnya. Aku tidak memiliki alasan untuk menyakiti diri. Aku tidak pernah secara sengaja menyakiti orang lain. 41. Kegembiraan bervariasi bagi setiap orang. Kegembiraanku adalah apabila aku menjaga pikiran yang mengarahkanku dalam kemurnian. Tidak menyangkal manusia atau kondisi manusiawi, tetapi melihat semua hal dengan mata yang ramah, menyambut atau menggunakan selayaknya. 42. Dengar, jadikan dirimu hadiah untuk saat ini. Mereka yang lebih cenderung mengejar ketenaran, setelahnya tidak menyadari bahwa di generasi berikutnya akan ada orang-orang seperti yang mereka tidak sukai di masa sekarang. Lagi pula, mereka juga akan mati. Jadi, apakah artinya bagimu jika ini adalah gema dari suara-suara di masa depan dan prasangka yang mereka buat tentangmu? 43. Ambil aku dan lemparkan kemanapun kau mau. Dimanapun mendarat, aku akan menjaga Tuhan di dalam diriku yang bahagia dan puas jika perilaku dan tindakan mengikuti raganya sendiri. Apakah saat ini adalah alasan yang bagus bagi jiwaku untuk sakit dan tidak baik-baik saja? Terhina, kesulitan, terbelenggu, takut? Akankah kau menemukan alasan yang bagus untuk itu? 44. Tidak ada yang terjadi pada manusia melampaui pengalaman yang alami bagi manusia. Seekor lembu pun mengalami hal yang tidak asing bagi lembu. Tidak ada pengalaman yang asing bagi sebuah anggur. Sebuah batu tidak mengalami sesuatu di luar sifat batu. Jadi, apabila setiap hal mengalami apa yang biasa dan alami baginya, mengapa kau harus mengeluh? Alam semesta tidak memberimu sesuatu yang tidak bisa kau tahan. 45. Apabila penderitaanmu disebabkan oleh hal eksternal, bukan hal itu yang menyulitkanmu, melainkan prasangkamu akan hal itu, dan kau bisa menghapus ini dengan segera. Apabila sesuatu dalam sikapmu sendiri yang membuatmu menderita, tidak ada yang menghentikanmu mengoreksi pandanganmu. Begitu pula, jika menderita karena tidak meraih tindakan yang kau rasa bermanfaat, mengapa tidak lanjutkan saja daripada mengeluh? Tetapi ada hambatan yang terlalu sulit disingkirkan, maka tidak ada penyebab penderitaan karena alasan kegagalan tidak ada padamu. Tetapi hidup tidak layak dijalani jika aku gagal dalam hal ini. Baiklah kalau begitu, kau harus meninggalkan hidup ini, mati dengan menyenangkan dan damai, seperti mereka yang mencapai tujuannya, dan mereka yang menghalangi jalanmu. 46. Ingatlah bahwa pikiran yang mengarahkanmu menjadi kuat ketika ia menarik diri ke dalam kemandiriannya, tidak melakukan apapun yang tidak ingin dilakukannya, meskipun posisinya tidak masuk akal. Lalu, bagaimana lagi ketika penilaian yang dibuatnya beralasan dan disengaja? Itulah mengapa pikiran yang bebas dari hasrat adalah benteng pertahanan yang tak dapat ditembus. Orang tidak memiliki tempat yang lebih kuat untuk menarik diri, dan orang yang berlindung di sini tak bisa ditembus. Siapapun yang belum pernah melihat ini tidak memiliki kebijaksanaan, dan siapapun yang sudah melihatnya tetapi tidak berlindung padanya tidak memiliki keberuntungan. 47. Jangan melebih-lebihkan apa kesan pertama. Kau sudah diberitahu bahwa si Fulan memfitnahmu. Itu laporannya. Kau belum diberitahu bahwa telah dirugikan. Aku melihat anakku sakit. Itu yang kulihat. Aku tidak melihat ia dalam bahaya. Jadi tetaplah seperti ini. Di dalam kesan pertamamu, jangan menambah kesimpulan dari pemikiranmu sendiri dan selesai. Atau sebaliknya, kau bisa menambahkan kesimpulan dari yang mengetahui semua yang terjadi di dunia. 48. Mentimun pahit? Buang saja. Duri di jalan? Lewati saja. Inilah yang kau perlukan, tanpa terus bertanya, mengapa hal-hal ini ada di dunia? Pertanyaan seperti itu akan ditertawakan oleh murid alam, seperti halnya tukang kayu atau tukang sepatu yang akan menertawakanmu. Jika kau keberatan melihat serbuk gergaji atau potongan bahan sepatu dari pekerjaan mereka di lantai, namun mereka memiliki tempat untuk membuang sampahnya, sedangkan alam keseluruhan tidak memiliki apa-apa di luar dirinya sendiri. Kehebatan hasil karyanya adalah bahwa ia menetapkan batasan-batasannya sendiri dan mendaur ulang di dalam dirinya sendiri semua yang tampak busuk, menua, atau tidak berguna lagi. Kemudian menciptakan hal yang baru dari materi yang sama. Dengan begini, ia tidak memerlukan sat lain lagi selain dirinya sendiri dan tidak membutuhkan tempat sampah. Jadi ia selesai di dalam tempat sampahnya. Tempatnya sendiri, dengan materinya sendiri dan keterampilannya sendiri. 49. Jangan lambat dalam bertindak, membingungkan dalam berkomunikasi, atau samar dalam berpikir. Jangan biarkan pikiranmu menetap dalam depresi atau kegembiraan berlebih. Berikan kesenggangan dalam hidupmu. Mereka yang membunuh, mereka memotong kecil-kecil, mereka berburu dengan kutukan. Apa relevansinya ini dengan menjaga pikiranmu murni, waras, sadar, adil? Bagaikan seseorang yang mendatangi sumber mata air yang jernih dan manis dan mengutuknya, akan tetapi seterusnya mata air itu tetap mengeluarkan air yang baik untuk diminum. Ia bisa saja melemparkan lumpur atau kotoran hewan, tetapi dalam sekejap mata air itu akan menghancurkannya, membasuhnya, dan tidak mengambil warna apapun darinya. Lalu, bagaimana kau bisa melindungi sumber mata air abadi dan bukan waduknya? Dengan selalu meniatkan diri pada kebebasan, memelihara kebaikan hati, sederhana dan sopan. 50. Seseorang yang tidak mengetahui bahwa ada semesta yang tertata, tidak mengetahui di mana ia berada. Seseorang yang tidak mengetahui tujuan alami semesta, tidak mengetahui siapa dirinya atau apakah semesta itu. Seseorang tidak mengetahui salah satu dari hal-hal ini juga, tidak bisa mengetahui tujuan dari keberadaannya. Jadi, bagaimana menurutmu tentang seseorang yang takut atau menginginkan tepuk tangan penonton yang tidak mengetahui dari mana ia berasal atau siapa dirinya? 51. Apakah kau menginginkan pujian dari seseorang yang mengutuk dirinya 3 kali sejam? Apakah kau ingin menyenangkan orang yang tidak bisa menyenangkan dirinya sendiri? Bisakah seseorang menyenangkan dirinya sendiri ketika ia menyesali hampir semua yang dilakukannya? 52. Sekarang jangan hanya mengambil napas dari udara di sekitar, tetapi ambil juga pendapatmu dari pikiran yang merangkul segalanya. Kekuatan pikiran menyebar kemana-mana dan meresap seperti udara. Kekuatan ini ada untuk semua yang ingin menyerapnya, layaknya udara, ada untuk semua yang ingin menarik napas. 53. Kejahatan secara keseluruhan tidak membahayakan semesta. Kejahatan individu tidak membahayakan penerimanya, hanya berbahaya bagi pelakunya, dan ia punya pilihan untuk menyingkirkan kejahatannya, begitu ia sendiri memutuskan. 54. Kehendak tetapku tidak peduli pada kehendak tetanggaku, seperti aku tidak peduli pada napas dan tubuhnya. Tentu, kita terlahir terutama untuk kepentingan satu sama lain. Meski demikian, pikiran yang mengarahkan kita masing-masing memiliki kedaulatannya sendiri. Jika tidak, kejahatan tetanggaku akan menjadi bahaya bagiku, dan ini bukan tujuan Tuhan, menyerahkan kemalanganku kepada orang lain. 55. Matahari terlihat memancarkan dirinya, dan memang sinarnya memancar ke segala arah, tetapi tidak pernah habis. Pancaran ini adalah ekstensi linier. Itulah mengapa pancarannya disebut sorotan, karena terpancar dalam garis-garis memanjang. Kau bisa memahami apa itu sorotan jika mengamati sinar matahari memasuki ruangan gelap melalui celah sempit. Sorot ini bisa dikatakan memanjang dalam suatu garis yang menembak lurus pada benda padat apa saja yang menghalanginya melalui udara di sisi lainnya. Sinar itu menetap di sana dan tidak tergelincir atau terjatuh. Hal serupa juga terjadi pada aliran dan difusi pikiran semesta. Bukan aliran yang ada batasannya, melainkan radiasi konstan, dan tidak akan ada yang kuat atau kasar saat ia menabrak rintangan yang ditemuinya. Ia tidak akan jatuh, tetapi akan menetap di sana dan menerangi apa-apa yang terkenainya. Apapun yang tidak memantulkan cahaya akan mencabut diri dari cahaya itu. 56. Orang yang takut mati takut juga akan ketidaksadaran atau jenis kesadaran lain. Sekarang, apabila kau tidak akan sadar lagi, kau juga tidak akan sadar akan hal yang buruk. Apabila ingin mengalami kesadaran yang berbeda, kau akan menjadi makhluk yang berbeda dan hidup tidak akan berhenti. 57. Manusia dilahirkan untuk kepentingan satu sama lain. Jadi, ajari atau tolerir. 58. Sebuah panah dan sebuah pikiran melesat dengan cara yang berbeda. Namun meski tetap waspada dan berputar-putar mengelilingi pertanyaan, pikiran tetap bergerak secara langsung dan lurus menuju sasarannya. 59. Masukilah pikiran yang mengarahkan semua orang, dan biarkan orang lain memasuki pikiran yang mengarahkanmu. Buku 9. 1. Ketidakadilan adalah dosa. Ketika alam semesta telah menciptakan makhluk-makhluk rasional untuk kepentingan satu sama lain, untuk saling memberi manfaat selayaknya, tidak untuk membahayakan. Siapapun yang menentang kemauannya jelas bersalah dengan dosa melawan dewa tertua, karena alam semesta adalah alam kenyataan tertinggi yang kepadanya semua yang ada sekarang berhubungan. Berbohong juga adalah dosa melawan dewi, namanya kebenaran, dan ia adalah penyebab awal semua yang benar. Pembohong yang dengan sengaja berbohong berdosa hingga tingkatan tidak selaras dengan keseluruhan dan tidak selaras dengan alam semesta yang tertata yang dilawannya. Dan memang melawan ketika ia membiarkan dirinya menentang kebenaran. Ia telah menerima desakan dari alam. Dengan mengabaikan desakan-desakan itu, kini ia mampu membedakan yang salah dan yang benar. Selain itu, mengejar kesenangan sebagai kebaikan dan menghindari rasa sakit sebagai kejahatan adalah dosa juga. Orang yang seperti itu pasti sering menyalahkan alam semesta atas pembagian porsi yang tidak adil antara orang baik dan orang jahat. Karena orang jahat sering larut dalam kesenangan dan kepemilikan yang menciptakan kesenangan. Sedangkan orang baik sering bertemu dengan rasa sakit, keadaan yang menyebabkan rasa sakit. Selanjutnya juga merupakan dosa langsung. Siapapun yang takut akan rasa sakit juga kadang takut akan peristiwa di masa depan di dunia ini. Dan orang yang mengejar kesenangan tidak akan menahan dirinya dari perbuatan tidak adil adalah sebuah dosa nyata. Mereka yang berharap mengikuti alam dan memahami pikirannya pasti masa bodoh. Akan pasangan-pasangan lawan yang alam semesta pun masa bodoh. Alam tidak akan menciptakan lawan-lawan ini apabila ia tidak masa bodoh juga. Jadi, siapapun yang masa bodoh pada rasa sakit dan kesenangan, kematian dan kehidupan, ketenaran dan ketidakterkenalan, hal-hal yang diperlakukan alam semesta dengan masa bodoh, jelas melakukan dosa. Yang kumaksud dengan alam semesta memperlakukan hal-hal ini dengan masa bodoh adalah hal-hal ini tercipta secara netral oleh sebab akibat kepada semua yang tercipta ke dunia dan memberikan dirinya untuk memenuhi gerak batin asli takdir. Di bawah gerak batin ini, takdir mulai membangun dan premis pertama tatanan semesta saat ini. Ia telah menyusup prinsip-prinsip tertentu mengenai apa yang akan diciptakan dan menentukan kekuatan regeneratif untuk menciptakan zat-zat, transportasi, dan regenerasi. 2. Manusia yang berindra dan merasa akan meninggalkan sekelompok orang tanpa pernah mencicipi ketidakbenaran, kepura-puraan apapun, kelebihan atau kemegahan, perjalanan terbaik berikutnya. Setidaknya muak akan hal-hal ini sebelum napas terakhirmu. Atau apakah kau lebih suka duduk bersanding dengan kejahatan? Apakah pengalamanmu belum mengajarimu menghindari wabah ini? Ketika kerusakan pikiran lebih merupakan wabah daripada perubahan apapun yang mengkontaminasinya di sekitar udara yang kita hirup. Yang kedua, ini menginfeksi makhluk hidup di dalam alamnya. Yang pertama, menginfeksi manusia dalam kemanusiaannya. 3. Jangan membenci kematian. Lebih baik sambutlah sebagai salah satu bagian selanjutnya dari kehendak alam. Peleburan kita sama saja seperti proses alam lainnya yang kehidupan hadirkan, seperti usia muda dan tua, pertumbuhan dan kematangan, pertumbuhan gigi, janggut dan uban, pembuahan, kehamilan, kelahiran. Maka di dalam sikap yang berpendidikan terhadap kematian, tidak ada yang dangkal, menuntut atau hina. Tunggu saja kematian ini sebagai salah satu fungsi alam. Dan seperti halnya kau sekarang, mungkin menanti anak yang istrimu kandung di dalam rahimnya. Begitulah kau harus melihat ke depan ketika rohmu menggelincir dari bungkus seragawi ini. Apabila kau menginginkan kriteria lain, tidak ilmiah tetapi efektif secara emosional, kau akan merasa lumayan mudah menghadapi kematian jika kau berhenti memikirkan urusan yang akan ditinggalkan dan karakter-karakter yang tidak lagi mengkontaminasi jiwamu. Tentu saja kau tidak boleh tersinggung dengan mereka, tetapi jagalah mereka dan tolerir dengan baik hati. Namun tetap ingatlah bahwa pembebasan yang kematian berikan bukanlah pembebasan dari mereka yang sepaham ini sendiri. Jika ada yang bisa akan menarikmu dan menahanmu pada kehidupan, jika kau diperbolehkan hidup dengan sekumpulan orang yang memiliki prinsip yang sama denganmu. Namun, sebagaimana adanya, kau melihat betapa melelahkannya hidup tidak selaras dengan sesamamu, sehingga kau mengatakan, cepatlah datang kematian atau aku juga bisa lupa sendiri. 4. Pendosa berdosa kepada dirinya sendiri, pelaku kesalahan berbuat salah kepada dirinya sendiri dengan menjadikan dirinya buruk secara moral. 5. Sering terjadi kesalahan dalam kekilafan seperti kesalahan dalam perbuatan. 6. Hal-hal ini akan mencukupimu, kepastian prasangka saat ini, tindakan sosial saat ini, sifat yang puas dengan pengaruh penyebab eksternal saat ini. 7. Hapuskan jejak imajinasi, hentikan gerak batin, padamkan hasrat, biarkan pikiran yang mengarahkanmu menjadi tuannya sendiri. 8. Makhluk-makhluk tidak rasional memiliki satu roh yang hidup, dan makhluk rasional memiliki satu roh yang cerdas. Seperti halnya ada satu bumi untuk segala hal di bumi, dan satu cahaya untuk melihat, satu udara untuk bernapas untuk kita semua yang memiliki daya lihat dan kehidupan. 9. Semua hal yang memiliki sifat yang sama, cenderung bersama, semua yang bersifat kebumian mendekati bumi, semua yang menyerupai air mengalir bersama, dan begitu pula dengan udara, sehingga hanya rintangan dan paksaan penyela yang bisa memisahkan itu semua. Api bergerak ke atas karena sifat dasarnya, namun bersedia membantu menyalakan api yang ada di bawahnya. Materi yang sedikit kering yang mudah terbakar karena kekurangan bahan yang menyulitkan pembakaran. Begitu juga semua makhluk yang memiliki kecerdasan yang cenderung sama, secara setara atau lebih bergabung dengan satu sama lain. Sebanding dengan superioritasnya dari yang lainnya, makhluk-makhluk ini jauh lebih siap berbaur dan bercampur dengan sesamanya. Jadi tepat sejak permulaan, di antara makhluk-makhluk tidak rasional bisa terlihat sarang lebah, sekawanan hewan ternak, burung-burung yang membesarkan anak-anaknya, semacam cinta. Telah ada roh-roh hidup sedang bekerja di sana, dan di dalam bentuk yang lebih tinggi ada ikatan kelompok yang semakin kuat, yang tidak ditemukan pada tanaman, batu, atau pepohonan. Dan di antara makhluk-makhluk rasional ada komunitas politik, persahabatan, rumah tangga, majelis, juga perjanjian perang dan perdamaian. Di antara yang lebih tinggi lagi, ada semacam kesatuan bahkan dari kejauhan, seperti bintang-bintang. Dengan demikian, pencapaian skala makhluk yang lebih tinggi mampu memberi efek simpati meskipun anggota-anggotanya terpisah. Maka lihatlah pada apa yang terjadi sekarang. Hanya makhluk cerdas yang kini telah melupakan keinginan untuk dipersatukan dengan satu sama lain. Hanya di sini kau tidak akan melihat perkumpulan. Makhluk-makhluk ini mungkin melarikan diri darinya, tetapi mereka tertangkap. Begitulah kekuasaan alam. Lihatlah dengan saksama dan kau akan memahami maksudku. Kau lebih mungkin akan menemukan bumi tidak kembali ke bumi daripada manusia terpisah dari manusia. 10. Manusia, Tuhan, dan alam semesta semuanya menghasilkan buah, masing-masing di musimnya sendiri. Tak masalah meskipun istilah menghasilkan buah tersebut secara terbatas hanya berlaku untuk anggur dan sejenisnya. Akal juga berbuah, bagi semesta dan bagi dirinya sendiri. Hal-hal lain tumbuh darinya yang memiliki sifat yang sama. 11. Jika kau bisa, tunjukkan kepada mereka jalan yang lebih baik. Jika tidak bisa, ingatlah bahwa inilah alasan kau memiliki anugerah kebaikan. Tuhan pun baik kepada orang-orang seperti itu, dan dalam kemurahan hati, ia bahkan membantu orang-orang itu meraih tujuan, kesehatan, kesejahteraan, ketenaran. Kau juga bisa melakukannya, atau katakan padaku, siapa yang menghentikanmu? 12. Bekerjalah. Jangan bekerja seperti pekerja keras yang menyedihkan, atau berharap dikasihani atau dikagumi. Hanya satu tujuan, bertindak atau diam sebagaimana yang akal arahkan. 13. Hari ini aku melarikan diri dari semua keadaan yang mengganggu, atau sebaliknya aku membuangnya. Keadaan ini tidak eksternal, tetapi ada di dalam diriku, hanya prasangkaku sendiri. 14. Semua hal sama saja, pengalaman yang akrab, waktu yang sementara, saat yang kotor, semuanya yang ada saat ini, seperti sebagaimana adanya pada hari-hari mereka yang telah kita kubur. 15. Hal-hal objektif berada di luar, tanpa pengetahuan atau informasi tentang dirinya sendiri. Lalu, apa yang bisa memberi kita informasi tentang hal-hal ini? Pikiran yang mengarahkan kita. 16. Kebaikan dan kejahatan bagi makhluk sosial terdapat bukan pada perasaan melainkan tindakan, seperti halnya kebaikan dan kejahatannya sendiri. Terlihat bukan dalam apa yang dirasakannya, melainkan dalam apa yang dilakukannya. 17. Sebuah batu dilempar ke udara tidak menjadi buruk ketika turun atau menjadi baik ketika naik. 18. Masukilah pikiran yang mengarahkan mereka, dan kau akan melihat jenis pengkritik apa yang kau takutkan, dan betapa mereka adalah pengkritik yang malang bagi diri mereka sendiri. 19. Segala sesuatu sedang dalam proses perubahan. Kau sendiri sedang menjalani perubahan, terus-menerus kerusakan bertahap, begitu pula dengan alam semesta. 20. Kau harus meninggalkan kesalahan orang lain di tempatnya berada. 21. Penghentian sebuah aktivitas jeda ketika gerak batin atau penilaian selesai. Ini semacam kematian, tetapi tidak berbahaya. Sekarang, pikirkan ke tahap-tahap kehidupanmu. Misalnya, kanak-kanak, remaja, dewasa, paruh baya, dan tua. Di setiap tahap perubahan ada kematian. Ada yang menakutkan? Sekarang, pikirkan hidupmu bersama kakekmu, lalu ibumu, lalu ayah, dalam kurung adopsimu. Dan ketika kau menemukan banyak contoh peleburan, perubahan, atau penghentian, tanyakan pada dirimu, adakah yang perlu ditakutkan? Jadi, tidak ada yang perlu ditakutkan dalam penghentian, jeda, dan perubahan keseluruhan hidupmu. 22. Bergegaslah menuju pikiran yang mengarahkanmu sendiri, menuju pikiran keseluruhan, dan menuju pikiran orang tertentu. Kepada pikiranmu sendiri, menjadikannya adil. Kepada pikiran keseluruhan, mengingat kembali bagianmu darinya. Kepada pikiran orang ini, melihat apakah ada ketidaktahuan atau pemahaman, dan pada saat yang sama, merenungkan bahwa pikirannya memiliki kemiripan denganmu. 23. Seperti halnya dirimu yang merupakan bagian pelengkap dari sistem sosial, begitu pula setiap tindakanmu harus melengkapi kehidupan prinsip sosial. Maka, apabila ada tindakanmu yang tidak memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan tujuan sosial, tindakan ini akan memporak-porandakan hidupnya dan menghancurkan kesatuannya. Ini semacam hasutan, seperti seorang individu di negara demokrasi yang secara sepihak memisahkan diri dari keselarasan bersama. 24. Kemarahan dan mainan anak-anak. Ruh kecil membawa jasad. Underworld dalam Odyssey menjadi lebih nyata. 25. Lurus terus menuju penyebab penentu dan periksalah secara terpisah dari unsur material. Kemudian, tentukan waktu maksimal. Berapa lama hal ini bisa bertahan? 26. Kau telah menahan banyak masalah dengan tidak membiarkan pikiran yang mengarahkanmu melakukan tugasnya. Cukup. 27. Ketika orang menyalahkan atau membencimu, atau perkataan mereka seperti kritik, temuilah jiwa mereka, masuki dan lihatlah orang seperti apa mereka. Kau akan menyadari bahwa tidak perlu tersiksa dengan kecemasan, karena mereka memiliki opini tertentu tentangmu. Namun kau harus tetap baik kepada mereka. Mereka secara alami adalah kawan-kawanmu, dan Tuhan pun menolong mereka dalam berbagai cara, mimpi dan ramalan, setidaknya untuk hal-hal yang mereka khawatirkan. 28. Siklus berulang alam semesta selalu sama, naik dan turun, keabadian demi keabadian, dan baik pikiran, keseluruhan, memiliki gerak batin yang spesifik untuk setiap individu. Jika demikian, kau harus menerima hasilnya, maupun memiliki gerak batin asli tunggal yang darinya semuanya mengikuti sebagai akibat. Dan mengapa kau harus cemas akan hal itu? Jika keseluruhan adalah Tuhan juga, semuanya baik-baik saja, atau jika tak bertujuan, semacam susunan acak atom atau molekul, kau sendiri tidak boleh tidak bertujuan. Dalam sesaat, bumi akan mengubur kita semua, kemudian bumi juga akan berubah, dan serangkaian perubahan selanjutnya tanpa akhir. Satu renungan tentang gelombang perubahan dan transformasi ini, serta kecepatan alirannya, akan menempatkan semua makhluk hidup dalam cibiran. 29. Penyebab semesta adalah sebuah aliran deras yang menghanyutkan segalanya. Jadi, wahai manusia, apa artinya itu bagimu? Lakukan apa yang alam kehendaki saat ini. Mulailah langsung jika kau diberikan kekuatan itu. Jangan menoleh ke belakang untuk melihat apakah orang-orang akan mengetahui. Jangan mengharapkan Republik Utopia Plato, tetapi puaslah dengan langkah kecil ke depan dan hargailah hasilnya meski sedikit. Betapa tak berharganya manusia-manusia kecil ini di mata publik yang merasa tindakan-tindakan mereka ada hubungannya dengan filsafat. Mereka penuh ingus, dalam kurung sama dengan kurang ajar. Dan siapa yang akan mengubah pandangan mereka? Tanpa perubahan pandangan, ada pilihan apa selain seperti perbudakan? Manusia merintih dan patuh saja. Maka lanjutkanlah, bicaralah padaku sekarang tentang Alexander, Philip, dan Demetrius dari Palerum. Aku akan mengikuti mereka jika melihat kehendak alam dan mengikuti alirannya. Namun apabila mereka memainkan peran dramatis, tidak ada yang menghukumku untuk meniru mereka. Kerja filsafat sederhana dan sopan. Jangan menggodaku untuk sombong. 30. Lihatlah dari atas. Lihatlah ribuan kawanan hewan ternak, ribuan upacara manusia, setiap pelayaran dalam badai atau ketenangan, rentang penciptaan, kombinasi, dan kepunahan. Pikirkan juga hidup yang pernah dijalani orang-orang sebelum kau, kehidupan yang akan dijalani setelahmu, kehidupan yang sekarang dijalani suku bangsa lain, dan berapa banyak yang bahkan tidak pernah mendengar namamu. Berapa banyak yang akan segera melupakannya, berapa banyak yang mungkin memujimu sekarang, tetapi dengan cepat menyalahkan. Renungkanlah bahwa memori atau ketenaran atau apapun yang lainnya tidak memiliki kepentingan yang layak untuk dipikirkan. 31. Penerimaan yang santai atas apa yang berasal dari penyebab di luar dirimu dan keadilan dalam semua aktivitas penyebabmu sendiri. Dengan kata lain, gerak batin dan tindakan yang terpenuhi dalam perilaku sosial yang merupakan ekspresi kodratmu sendiri. 32. Kau dapat menanggalkan banyak masalah yang sesungguhnya tidak perlu sepenuhnya berada dalam prasangkamu, dan kau akan segera mendapatkan ruang yang besar dan lebat untuk dirimu sendiri dengan menggenggam keseluruhan semesta dalam pikiranmu, merenungkan keabadian waktu, dan memikirkan perubahan pesat setiap hal di setiap bagian. Betapa singkatnya jarak antara kelahiran dan kematian, betapa besarnya jurang waktu sebelum kelahiranmu, dan ketidakterbatasan yang sama setelah kematianmu. 33. Semua yang kau lihat akan segera musnah. Mereka yang menyaksikan kemusnahan ini sendiri akan segera musnah juga. Mati dalam usia yang sangat tua atau masih sangat muda, semua sama saja. 34. Seperti apa pikiran yang mengarahkan orang-orang ini? Apa yang mereka tetapkan? Apa yang mengatur kesukaan dan nilai mereka? Latih dirimu untuk melihat roh mereka secara telanjang. Ketika mereka merasa bahwa kesalahan mereka akan menyakitkan dan sanjungan mereka menguntungkan, betapa sombongnya itu. 35. Kehilangan adalah perubahan juga. Alam semesta bergembira dalam perubahan, dan semua yang mengalir dari alam tercipta untuk kebaikan. Hal serupa tercipta dari waktu yang kekal, dan akan ada yang lebih banyak semacam itu hingga keabadian. Jadi mengapa kau mengatakan bahwa semuanya selalu terjadi untuk keburukan dan akan selalu begitu? Bahwa semua ketuhanan di antara mereka jelas-jelas tidak pernah mendapatkan kekuatan apapun untuk meluruskan ini, sehingga dunia dikutuk kepada genggaman penderitaan yang tiada henti. 36. Pembusukan dari bahan dasar segalanya. Air, debu, tulang, bau. Sekali lagi, pualam hanyalah batu semata di bumi. Emas dan perak hanya endapan belaka. Pakaianmu adalah rambut hewan, dan warna ungu hanyalah darah ikan. Begitu pula yang lainnya. Roh pun sama saja, berubah dari ini menjadi itu. 37. Cukup sudah cara hidup yang menyedihkan ini. Cukup sudah mengeluh dan meniru. Mengapa kau resah? Apa yang baru dari ini? Apa yang membuatmu marah? Apakah karena penyebabnya? Maka hadapilah. Ataukah materi? Maka hadapilah. Selain penyebab dan materi, tidak ada apa-apa. Namun sekarang kau bahkan harus, meski terlambat, melihat hubunganmu dengan Tuhan juga. Buatlah dirimu lebih sederhana dan lebih baik. 3 tahun atau 300 tahun pengalamanmu, sama bagusnya. 38. Jika ia melakukan kesalahan, kejahatan ada pada dirinya sendiri, tapi mungkin ia tidak melakukan kesalahan. 39. Meskipun semua berasal dari satu sumber yang cerdas, yang dari satu tubuh itu semua tercipta, sehingga bagiannya tidak boleh mengeluhkan apa yang terjadi dalam urusan keseluruhannya, atau semua adalah atom, dan tidak lebih dari campuran di masa sekarang atau peleburan di masa depan. Lalu mengapa kau resah? Jadi katakan pada pikiran yang mengarahkanmu, apa kau mati? Apa kau rusak? Apa kau sudah menjadi hewan? Apa kau berpura-pura? Apa kau salah satu dari kawanan itu dan makan bersama mereka? 40. Tuhan memiliki kekuatan atau tidak memiliki kekuatan? Sekarang, apabila Tuhan tidak memiliki kekuatan, mengapa berdoa? Apabila mereka benar memiliki kekuatan, mengapa tidak berdoa untuk mendapatkan kebebasan dari semua ketakutan, hasrat, atau penyesalan duniawi, alih-alih untuk keberadaan atau ketiadaan ini atau itu? Tentu saja, jika Tuhan bisa bekerja sama dengan manusia, Ia bisa bekerja sama untuk tujuan-tujuan ini. Namun kau mungkin mengatakan, Tuhan telah menaruh ini semua dalam kekuatanku sendiri. Lalu, bukankah lebih baik menggunakan kekuatanmu sendiri dalam kebebasan daripada menunjukkan keprihatinan yang lemah dan rendah diri akan sesuatu yang kau tidak bisa kau kendalikan? Dan siapa yang mengatakan kepadamu bahwa Tuhan tidak membantu kita bahkan dalam hal-hal yang berada di dalam kekuatan kita? Bagaimanapun, berdoalah untuk hal-hal ini dan kau akan melihatnya. Seseorang berdoa, bagaimana agar aku bisa tidur dengan wanita itu? Kau berdoa, bagaimana agar aku kehilangan hasrat untuk tidur dengannya? Yang lainnya berdoa, bagaimana agar aku bisa menyingkirkan orang itu? Kau berdoa, bagaimana agar aku bisa berhenti menginginkan menyingkirkannya? Yang lain, bagaimana agar aku tidak kehilangan anakku? Kau, bagaimana agar aku bisa belajar untuk tidak takut akan kehilangannya? Dan seterusnya, berikan giliran ini pada doamu dan amati apa yang terjadi. 41. Epikuros mengatakan, dalam kesakitanku, percakapanku bukan tentang penderitaan tubuhku yang malang, dan aku tidak mengoceh tentang keadaan ini kepada mereka yang menjengukku, tetapi aku lanjut mendiskusikan prinsip-prinsip pokok filsafat alam. Dengan memikirkan ini, bagaimana pikiran bekerja dalam gangguan badan ini sambil tetap menjaga ketenangan dan mengejar kebaikannya sendiri. Ia melanjutkan, aku juga tidak membiarkan dokter menghiasi dirinya dengan prestasi hebat, tetapi hidupku tetap lanjut dan baik-baik saja. Dengan demikian, ini menjadi contoh untukmu yang memiliki penyakit atau sedang sakit dalam kondisi lainnya. Semua sekte setuju bahwa kau tidak boleh meninggalkan filsafat dalam setiap kemungkinan yang terjadi, juga tidak mengikuti ocehan bodoh orang awam tak berpendidikan. Konsentrasi saja pada pekerjaan saat ini dan instrumen yang kau gunakan untuk melakukannya. 42. Kapanpun kau tersinggung karena seseorang yang tidak tahu malu, kau harus segera bertanya pada dirimu sendiri. Jadi, bisakah tidak ada orang yang tak tahu malu di dunia ini? Jawabannya tidak mungkin. Maka, jangan meminta hal yang tidak mungkin. Orang ini adalah salah satu dari orang-orang yang pasti keberadaannya di dunia. Begitu pula dengan penipu, pengkhianat, dan semua pelaku perbuatan salah lainnya. Pengakuan bahwa golongan orang-orang ini pasti ada akan segera membuatmu bersikap lebih baik kepada mereka sebagai individu. Pemikiran berguna lainnya untuk direnungkan adalah kebajikan tertentu yang telah alam berikan kepada kita untuk melawan kesalahan tertentu. Kelembutan diberikan oleh alam sebagai penangkal kekejaman dan sifat-sifat lainnya untuk kejahatan lainnya. Secara umum, kau bisa selalu mengajari kembali seseorang yang kehilangan arah dan siapapun yang telah melakukan kesalahan, kehilangan tujuan baiknya dan tersesat. Dan bahaya apa yang kau derita? Kau akan menemukan bahwa tidak satu pun dari orang-orang yang memancing kemarahanmu ini yang mampu menjadikan pikiranmu lebih buruk. Dan hanya ada di dalam pikiranmu sajalah bahwa kerusakan atau bahaya bisa dilakukan padamu. Dengan demikian, di manakah bahaya dan keanehan dalam perilaku bodoh yang dilakukan orang yang tidak tahu? Pikirkanlah ini, tidakkah sebaiknya kau menyalahkan dirimu sendiri karena tidak mengantisipasi bahwa orang ini akan melakukan kesalahan ini? Akalmu memberimu cara untuk mengenali bahwa kesalahan ini mungkin berasal dari orang ini, tetapi kau lupa dan sekarang heran ia melakukan kesalahan. Yang terpenting, ketika kau mengeluhkan seseorang yang tidak setia dan tidak tahu berterima kasih, masuklah ke dalam dirimu sendiri. Kesalahannya jelas-jelas ada pada dirimu jika kau percaya bahwa orang dengan karakter itu akan menjaga kepercayaan. Atau jika kau memberikan bantuan dengan tidak sepenuhnya, tindakanmu sendiri merupakan hadiah yang lengkap. Apalagi yang kau inginkan, manusia dari tindakan yang baik? Tidakkah cukup bahwa kau telah melakukan sesuatu yang selaras dengan kodratmu sendiri? Apakah ini kau mengharap imbalan? Mata tidak menuntut imbalan untuk membuatmu melihat, atau kaki untuk membuatmu berjalan. Seperti halnya mata dan kaki dibuat untuk tujuan tertentu dan memenuhi tugasnya dengan bertindak sesuai dengan kegunaannya sendiri. Begitu pula manusia diciptakan untuk melakukan kebaikan, sehingga kapanpun manusia melakukan sesuatu yang baik atau berkontribusi demi kepentingan bersama, ia telah melakukan hal sebagaimana tujuannya diciptakan dan memiliki apa yang menjadi miliknya. Demikianlah part ketiga dari buku Meditasi karya Marcus Aurelius telah dibacakan dari buku ke-7 hingga buku ke-9. Untuk pembacaan buku ke-10 sampai buku ke-12 akan dibacakan pada part terakhir di part selanjutnya. Sampai jumpa di episode Bunyi Buku selanjutnya.